syuting video ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepadanyalah kita mengucapkan puji dan syukur. Kepadanyalah juga kita memohon ampun atas segala kekhilafan, kesalahan yang kita perbuat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kita masih tetap berada di gelombang acara Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas ayat 154 dari surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata 'an Musal ghadab wa akhadhal alwah wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Artinya, sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali Taurat itu, dan di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian kali ini menggambarkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, yaitu digambarkan di sini sakata, artinya diam. Menggambarkan apakah marah Musa al-ghadab, marahnya itu dapat didiamkan, atau apakah marah sebagai ungkapan perasaan hingga tidak dapat dipecahkan. Kalau kita melihat dari ayat tersebut, bahwasannya ini adalah sebuah perbuatan hati, yang mana hati ini juga selalu berbalik-balik, kadang-kadang ingin menahan rasa amarah terhadap apa yang dilihat sehari-hari atau apa yang sudah menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang dapat sakata, dapat mendiamkan amarahnya itu, apakah memang betul dapat diredakan atau didiamkan amarah tersebut. Maka dalam kajian ini Allah menekankan bahwasanya ketika Nabi Musa itu dapat meredakan amarahnya, akhadhal alwah, dalam arti kata lalu diambilnya kembali alwah. Alwah di sini dalam arti kata at-Taurat. Apakah memang diambil secara keseluruhan atau memang diambil begitu saja, nanti akan dijelaskan oleh para kawan-kawan kita yang sudah berada di studio ini. Maka di sini ada sebuah pertanyaan, ketika Nabi Musa itu dapat meredakan marahnya, di sini apakah yang diambil alwah itu adalah memang Taurat itu diambil dari tangan Bani Israel itu, apakah memang diambil begitu saja? Bagaimana Ustaz Arif, Ustaz Zainal? Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar kisah-kisah Nabi Musa dan Bani Israel sebelumnya, dan Nabi Harun yang ikut serta di dalam kisah tersebut, kita akan mengetahui dengan begitu jelas bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam turun dari gunung membawa alwah, Tursina tepatnya, San Katering, di mana mungkin sekarang ini lagi rame ya, di Palestina sana, daerah Sinai itu. Turun membawa lauh, kemudian pas 40 hari setelah berjalan di atas gunung, maka kita menemukan sisa-sisa penyembahan, pesta penyembahan itu masih terasa, walaupun penyembahan itu sendiri sudah selesai, menyembah angel, sapi, anak sapi yang terbuat dari emas. Maka Nabi Musa alaihissalam marah dan melempar lauh tersebut. Maka setelah marahnya hilang dan sirna, maka lauh batu tulis yang didapatkan dari Tuhan di bukit Tursina itu dia ambil kembali. Jadi ini adalah batu yang didapat di bukit Tursina yang dilempar, kemudian diambil, dilempar ke tanah tentunya, kemudian diambil oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu mungkin dapat saya sampaikan. Iya, kalau saya mencoba untuk melihat apa yang terjadi di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan saat redanya kemarahan Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dia kemudian mengambil Taurat atau tabut yang dilemparkannya. Satu hal yang menarik di sini adalah yang ingin diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika seseorang marah, maka dia bisa melakukan hal-hal di luar kendalinya yang kalau dalam keadaan sadar dia tidak akan mungkin mau melakukannya. Nabi Musa tahu betul bahwasanya dia mendapatkan alwah itu, tabut atau Taurat itu, batu bertulis itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat tinggi nilainya sebagaimana Al-Qur'an yang kita pegang sekarang ini. Tapi karena marahnya akhirnya tanpa dia sadari dia sudah melemparkan alwah itu, walaupun alwah itu berisi firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang menarik di sini adalah bahwa menggambarkan di sini ketika seseorang marah maka dia akan sangat membutuhkan suatu energi yang sangat besar. Saat Nabi Musa marah, dia dengan keras menarik saudaranya Harun, yajurruhu ilaihi, menarik dengan sangat keras Harun kepadanya, hampir-hampir memukulnya dengan pukulan yang sangat keras. Saat energi itu sudah terkuras habis, akhirnya kemarahan itu akan menjadi reda. Intinya di sini adalah ketika seseorang marah, dia akan banyak mengeluarkan sekali banyak sekali energi, dan pada saat dia sudah merasa tenang dan energinya kehabisan, dia akan mampu menjadi, dia akan mampu kembali tenang dan menyadari segala kesalahan yang dilakukannya. Ini menjadi pelajaran kita semua bahwasanya di dalam kehidupan ini energi yang harus kita kita pergunakan itu bukanlah dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau hal yang sia-sia. Marah akan membuat seseorang mempergunakan energi untuk hal-hal yang tidak tepat. Akan tetapi marilah kita pergunakan energi kita itu untuk melakukan hal-hal yang terbaik sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya ingin menambahkan Ustaz Fajrul apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Perdana tadi. Saya teringat dengan pepatah Arab yang dahulu kita pelajari di pesantren yang mengatakan awwalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Ketika awal marah itu maka gila yang datang dan akhirnya ujung-ujungnya pasti akan menyesal. Nah, kalau kita lihat di sini juga Nabi Musa sebagaimana ayat yang pernah kita bahas beberapa hari yang lalu juga menyesal setelah dia menyadari ya bahwa dia telah menyampaikan seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Perdana tadi alwah itu sendiri. Karena apa? Karena kemarahannya. Nah, berkaitan dengan marah ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bagaimana memanage marah ini, bagaimana kita mengatur marah ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apabila kamu marah dalam posisi berdiri maka duduklah. Nah, kalau kamu marah dalam posisi duduk maka berbaringlah. Dan kalaupun masih masa marah dalam posisi berbaring, maka ambillah segera air wudu dan sholatlah dua rakaat. Artinya apa? Bahwa seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak memupuk amarah di dalam dirinya, tetapi mencoba untuk menghindarkan amarah itu dari dalam dirinya. Karena amarah itu sendiri adalah merupakan api setan yang membakar di dalam dirinya. Nah, seorang mukmin kalau dia marah dalam posisi duduk maka dia segera berbaring, bukan malah berdiri. Karena orang yang berdiri itu seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, dia dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang duduk. Begitu juga orang yang duduk ya dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang berbaring. Nah, ketika kita marah misalnya kepada istri kita, maka jangan kita menghadapi istri itu dengan amarah itu tadi, karena banyak perkataan, banyak ucapan, bahkan mungkin tangan atau benda bisa melayang dan itu mencederai istri kita yang sangat kita cintai. Nah, begitu juga kepada anak dan kepada siapa saja ketika kita marah. Maka daripada itulah dengan apa yang kita bahas dari surah Al-A'raf ayat 154 ini mengajarkan kepada kita agar jangan cepat marah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah berwasiat kepada salah seorang sahabatnya la taghdab, sampai beliau mengulanginya 3 kali, jangan marah. Mungkin itu tambahannya. Ya. Mungkin dari apa yang kita bahas saat ini, apakah demo yang kita lihat saat-saat ini yang lagi membudayanya, apakah itu termasuk dalam kategori marah, atau bisa dikatakan marah ini bisa ditoleransi kalau kita melihat dari hadis-hadis ini? Bagaimana Ustaz Zainal? Iya, jadi sebenarnya dalam bahasa Al-Qur'an disebut wal kazimin al-ghayz. Iya. Marah itu disebut dengan al-ghayz, bahasa lainnya itu bukan di, seperti kata Ustaz Ardi, di manage. Yeah. Bukan berarti dihapuskan, karena manusia tidak mungkin tidak memiliki sifat marah, dan marah itu terkadang perlu. Di sini juga terlihat bahwa Nabi Musa marah, dan sebelumnya kita mempelajari bagaimana Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga murka. Jadi ketika itu terjadi, seperti katanya tadi, demon, bagaimana posisinya dalam hal-hal yang di menginginkan menyampaikan suatu pendapat, dan itu mungkin harus menggunakan massa karena mungkin secara baik-baik diplomasi tidak bisa, terkadang mungkin bisa diterima oleh manusia, dan itu dalam bentuk mungkin tidak harus disebut dengan marah, karena demon itu tidak identik dengan marah. Itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi. Saya lebih melihat kajian kita selanjutnya bagaimana bahwa lauh ini sendiri berisi dengan hudam warohmah, petunjuk dan rahmat. Artinya apa? Bahwa dalam kisah Nabi Musa Yahudi itu, lauh itu sendiri berisikan petunjuk dan rahmat. Dan dalam Al-Qur'an juga berisikan petunjuk dan rahmat. Artinya sebenarnya satu agama samawi ini, Yahudi yang berada di Israel dan dengan negara Zionisnya, dan Palestina yang berada di sekitar Israel itu adalah komunitas Muslim, dan di situ juga kita menemukan agama Nasrani. Sebenarnya tiga agama besar ini sebenarnya satu rumpun yaitu sama-sama agama samawi. Tapi bagaimana kita melihat hudan warohmah itu kok menjadi hilang di bagi penduduk Yahudi itu? Bagaimana para Ustaz melihat? Ya, kalau saya melihat apa yang terjadi sekarang di Palestina ini merupakan kalau dikatakan perang adalah bukan hanya sekedar perang ideologi, tetapi memang bukan lagi perang di sini Ustaz, tetapi pembantaian. Nah, kalau kita lihat, kalau peperangan itu mungkin bisa dikatakan hampir seimbang dan atau bahkan seimbang begitu. Kalau di sini kan posisinya sangat tidak seimbang begitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di sini sebuah perbuatan yang sangat sadis dan suatu pembantaian, dan itu didukung pula oleh antek-anteknya seperti Amerika dan negara-negara yang bersekutu dengan Israel. Oleh karena itulah umat Islam dalam hal ini saya kira wajar untuk marah, dalam artian marah yang membangun, marah yang produktif, yaitu dengan cara mengumpulkan dana dan kemudian mencoba untuk datang ke sana memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang seiman. Bukan berarti kita mengatakan bahwa ini perang ideologi. Selain perang ideologi, perang agama, di sini juga ada perang yang membabi buta saya lihat. Artinya tidak ada lagi rasa kemanusiaan yang itu diakui oleh setiap manusia. Artinya penghormatan terhadap jiwa, terhadap nyawa seorang manusia, siapa saja dia dan di mana saja dia berada, harusnya dikedepankan daripada yang lain-lainnya. Mungkin Ustaz Perdana, kalau kita lihat di sini sangat jelas peran negara Timur Tengah ini sangat bisa dibilang nol besar gitu ya. Baik itu Arab Saudi, baik itu Mesir, baik itu kaum Sunni. Mungkin Syiah sendiri tidak begitu terdengar. Ini bagaimana kita memahami masyarakat Muslim yang berada di sekitar Palestina ini, Ustaz? Iya, yang pertama ini menunjukkan bahwa tingkat keimanan umat Islam dewasa ini itu sudah semakin merosot. Karena salah satu indikasi dari keimanan adalah ketika seorang Muslim merasakan orang lain itu sebagai saudaranya. Tapi apa yang kita lihat saat sekarang ini, ternyata umat Islam di Palestina itu tidak begitu dianggap saudara oleh umat Islam lainnya, sehingga tidak begitu maksimal usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Dan ini adalah salah satu hal yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena ketika ada seorang Muslim yang tidak lagi memperdulikan saudaranya, itu artinya dia tidak hanya membahayakan saudaranya saja, akan tetapi yang paling parah adalah ketika dia sudah membahayakan dirinya sendiri. Ketika keimanan di dalam diri seseorang sudah semakin terpuruk, maka itu artinya kecintaannya terhadap dunia itu sudah semakin besar. Saya dapat mengatakan bahwasanya apa yang terjadi saat sekarang ini itu diakibatkan oleh ketergantungan terhadap dunia yang begitu besar yang ada di dalam jiwa seorang mukmin. Inilah yang mungkin diindikasikan oleh Allah di dalam keterangan ayat ini, bahwa Al-Wah atau Taurat dan Al-Quran itu fi nusukhatiha hudan warahman, huda warahmah, di dalamnya adalah petunjuk dan rahmat, tetapi itu hanya mampu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang lirabbihim yarhabun, ketika mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala merasa sangat takut. Rasa takut terhadap Allah ketika sudah hilang, maka akan berganti menjadi takut kepada hilangnya kehidupan dunia yang ada di hadapan mata. Terima kasih sekali Ustaz Perdana dan yang lainnya. Dengan kesimpulan bahwasanya apabila kita mengambil manhaj yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini syaratnya orang yang mendapatkan seperti itu adalah orang-orang yang betul takut kepada Allah, tidak hanya sekedar perkataan, tapi seluruhnya mesti betul-betul kita lihat dan teliti bahwasanya kata yarhabun ini bukan sekedar takut yang diucapkan, tapi memang betul-betul takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang kita dapat sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap hari ini buat tafsir ya. Kalimat bahasa Arab.